Nu'id, kita ulangi makna masing-masingnya. Lihat, kana yufid ittisaful isim bil khabari fil madhi. Kana itu mensifati isim dengan khabarnya fil madhi. Kalau dikatakan kana Muhammadun tajiran, mana isimnya? Muhammad. Mana khabarnya? Tajir. Berarti mensifati Muhammad dengan pedagang, tajir. Kapan? Kana fi waqtil madhi, di waktu yang lampau. Apakah masih terus sampai sekarang ataupun sudah berubah? Terputus. Kok sekarang dia jadi begini? Padahal dulunya tajiran. Kita pakai bahasa Arab dengan kalimat kana Muhammadun tajiran. Dia dulunya tajir. Baik. Amsa yufid ittisaf al-ism bil khabar fil masa. Amsa memberikan faedah pensifatan isim dengan khabarnya di waktu sore. Masya Allah, amsa Muhammadun kada wa kada, jamilan misalnya. Amsa Muhammadun nasyitan, pada sore ini Muhammad sangat semangat. Itu dikatakan amsa nasyitan. Asbaha, sama juga yufid ittisaful isim. Semuanya dengan satu kalimat, ittisaful isim bil khabar. Hanya beda waktu-waktunya. Kalau amsa di waktu sore, kalau asbah di waktu pagi, adha di waktu duha, dhalla adalah di waktu tengah hari, siang, bata di waktu malam. Semuanya ittisaf al-isim bil khabar. Apa kau terjemahkan? Apa maknanya asbaha? Mensifati isim dengan khabarnya di waktu pagi. Baik. Dan ini asal kata. Kenapa saya katakan asal kata? Karena pemakaiannya sudah meluas. Pemakaiannya sudah meluas. Walaupun waktunya bukan pagi, bukan sore, tetap pakai kalimat asbaha. Sudah terlalu, pemakaian terlalu luas. Sehingga maknanya menjadi. Baik. Sampai ke mana kemarin? Asamin. Adapun sara, maknanya yufid tahawul al-isim. Ini baru berbeda dengan yang lainnya. Dari batak ke belakang, semuanya sama. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, dan bata. Semuanya bermakna sama. Wahuwa, ittisaful isim bil khabar. Adapun sara, maknanya tahawul al-isim. Min halatihi ila al-halah allati yadul alaiha al-khabar. Adapun sara, maknanya perubahan keadaan. Isim menjadi apa yang dikhabarkan pada khabarnya. Sarat tinu ibriqan. Tanah liat sudah menjadi ibriq. Tanah liat sudah menjadi ceret. Baik. Kalau tanah liat sudah menjadi air, mada takulun? Sarat tin? Ma'an? Nah, itu pepatah. Tapi mereka biasa menggunakan dengan kalimat zada. Zada tinu ballah. Tanah liat sudah menjadi cair, sudah bertambah basah. Tanah liat kalau sudah cair, bisa dibikin gak? Bisa dibentuk gak? Atau gak bisa dibentuk? Jadi kalau sesuatu tambah parah, dikatakan dengan pepatah bahasa Arab, zada tinu ballah atau sarat tin ballah. Tin sudah berubah menjadi cairan kotor, sudah gak bisa dia papain. Apa pepatah bahasa Indonesia-nya? Nasi sudah menjadi bubur. Kaif tarjimil Arabiyah? Sara nar tadi, nasi jadi bubur. Sara ruz feridan. Ferid. Baik. Al-Thamin yang ke-8. Laisa. Wahuwa yufid nafil khabar anil isim. Lihat, ini baru beda sendiri. Bahkan kebalikannya dari yang lain-lainnya. Laisa yufid nafil khabar anil isim. Menafikan khabar dari isim. Kalau dikatakan Muhammad tajir, kana Muhammadan tajiran, maknanya, kana Muhammadun tajiran, maka maknanya Muhammad dalam keadaan dulunya dia tajir. Tapi kalau laisa Muhammadun tajiran, justru sebaliknya. Muhammad bukan tajir. Laisa Muhammadun tajiran. Penafian khabar dari isim. Nafiul khabar ala isim. fi waqtil hal. Tapi sekarang. Tapi sekarang. Laisa Muhammadun fahiman. Muhammad tidak paham. Kapan itu kejadiannya? Sekarang. Baik, sekarang kalian sebutkan. Kana Muhammadun, saya sebutkan bahasa Indonesia, kalian terjemahkan bahasa Arab. Dulunya Muhammad itu bodoh, kok sekarang pintar? Kayak bahasa belak lagi ya. Terus? Emang gak ada laisanya? Nanti yang kedua baru pakai laisa. Hah? Jahilan. Terus? Jangan lupa harakatnya. Karena sedang berbicara harakat. Karena Muhammadun jahilan. Wal yauma. Wal an juga apa-apa. Aliman atau syatiran. Syatir lebih tepat. Kalau alim itu sudah jadi ulama. Baik. Sekarang dia itu pandai. Dia tidak bodoh. Kebel Arabia. Dia pandai. Dia tidak bodoh. Hah? Enggak pakai nama, pakainya dhamir. Hah? Huwa syatirun atau alimun walaysa jahilan. Baik, sekarang pakai kedua-duanya. Dulu dia itu jahil. Dulu dia itu alim. Sekarang dia tidak alim. Gimana kita katakan? Karena dulunya dia alim. Sekarang dia tidak alim. Karena aliman. Terus? Al-yawm laisa bi'alim. Laisa aliman. Laisa aliman. Dinafikan dengan kalimat laisa. Tapi kembali kepada kita. Laisa huwa yufid nafil khabar anil isim. Menafikan khabar dari isimnya. Fi waqtil hal. Seperti laisa Muhammadun fahiman. Wattasi wal ashir wal haji ashar wa sani ashar. Empat belakang ini. Yang ke 9, 10, 11, dan 12. Semuanya bermakna sama. Yaitu terus menerus. Mazala. Wa man fakka. Wa ma fati'a. Wa ma bariha. Hadihil arba'ah. تدل على ملازمة الخبر للاسم. أبا معنى ملازمة الخبر؟ يلازم. خبر itu terus bersamanya. Terus menerus. Artinya khabar itu terus menerus berada pada isim. حسب ما يقتضيه الحال. Sesuai dengan apa yang dimaukan dalam keadaannya. Nah. Misalnya, kalau dia talib, terus ditanya, itu kan tahun lalu, sekarang bagaimana? Kamu jawab, wa mazala taliban. Wa mazala taliban. Boleh juga kamu katakan, wa man fakka taliban. Boleh pula kamu katakan, wa ma fati'a. Sama, taliban. Wa ma bariha. Muhammadun taliban. Semuanya bermakna sama, mulazamatul khabar lil isim. Khabar itu terus bersama isim. Baik. Contoh nahu mazala Ibrahim munkiran. Ibrahim masih tetap mengingkari. Sudah dinasihati, sudah diperingatkan, sudah diberitahu, sudah diancam, sudah bahkan sudah di berbagai macam cara untuk ngaku. Wa mazala Ibrahim munkiran. Baik. Atau seorang yang dalam keadaan dia nakal. Sarsar. Atau la'ab. La'ab. Ini sifat yang jelek bagi seorang talib. Bukan la'ib. Kalau la'ib sedang bermain. La'ibul qurah. Tapi bukan itu yang dimaksud. La'ab artinya main-main terus. Selalu main-main. Kemudian diskors. Seminggu. Atau dua minggu. Atau berapa minggu. Kembali. Tidak berubah. Apa kamu katakan dalam bahasa Arab? Mazala la'aban. Mazala la'aban. Boleh juga manfakka la'aban. Boleh pula mafati'a la'aban. Boleh pula wa ma bariha. Walaupun kata-katanya kalau secara kalimat per kalimat mungkin berbeda, mazala artinya tidak bergeser, manfakka tidak lepas, mafati'a tidak hilang, ma bariha tidak bergeser atau tidak beranjak dari tempatnya. Sebagaimana yang tadi, amsa, asba, adha memiliki kandungan makna yang berbeda. Tetapi pada pemakaian bahasa Arab, sudah meluas pemakaiannya. Sehingga terjemahannya tetap. Dia masih tetap begitu. Mazala taliban, masih tetap talib. Mazala la'aban, masih tetap dia main-main. Mazala aliman, masih tetap alim. Mazala hafidhan, masih tetap hafidh. Ila akhirih. Wanahu ma bariha aliyun sadiqan mukhlisa. Ma bariha aliyun sadiqan mukhlisa. Mana isimnya? Isim bariha, ma bariha. Isimnya? Ali. Mana khabarnya? Sadiqan apa mukhlisan? Sadiqan. Sadiqan sebagai khabar dari ma bariha. Ma bariha aliyun sadiqan. Tapi mukhlisannya apa? Ini yang akan dibahas nanti. Tawabi', ngikut. Dia cuma ngikut. Sadiqan mukhlisan. Mau diikutkan lagi sifat berikutnya boleh. Sadiqan mukhlisan aliman. Salihan. Taqiyan. Sabiran. Muhtasiba. Semuanya dalam keadaan mansub. Kenapa? Ngikut. Dan itu maksudnya kemana? Tawadah. Yang nanti akan dibahas pada bab berikutnya. Watanqasimu hadil af'al min jihatil amal ila salasati aqsam. Terbagi masalah beramalnya fi'il-fi'il ini min jihatil amal, ini pengaruhnya. Anggap saja kerjaannya. Apa kerjaannya? Menasabkan dan merafa'kan. Merafa'kan isimnya, menasabkan khabarnya. Tanqasimu hadil af'al min jihatil amal ila thalathati aqsam. Dalam pengamalannya, dalam pengaruhnya, ada tiga jenis. Jenis pertama, ma ya'mal hadal amal wa huwa raf'al isim wa nasbul khabar bisyartin. Bisyarti taqaddumi ma. Ada yang beramalnya kalau diiringi ma atau didahului oleh ma. Al-masdariyah al-dharfiyah alih. Al-masdariyah al-dharfiyah alih. Wa huwa fi'lun wahid, dan itu hanya satu fi'lan saja. Wa huwa dama. Tidak beramal, tidak bekerja, tidak ngaruh kalau tidak diiringi dengan ma al-masdariyah al-dharfiyah. Dama atau asalnya ma, wa ma dama Muhammadun salihan. Baik. Tetapi bisa jadi kalau enggak ada ma-nya, yadumu hadha al-alim. Yadum. Enggak ada perkara isim madama, khobar madama, tidak ada. Adanya hanya fi'il dengan fa'il. Dama fi'il, kemudian fa'il. Hal yadumu am yanqati'? La bal yadum. Itu sama sekali tidak berkait dengan kana wa akhwatuha. Hanya ada fi'il dengan fa'il. Masih ingat kisahnya? Satih dan Syiq. Ketika dipanggil oleh Raja Yaman, dulu, Wasasina, ditanya tentang mimpinya, dijawab bahwa kerajaan mau akan runtuh, akan diganti dengan yang lain. Apa pertanyaannya? Ayadumu am yanqati'? Apakah raja itu terus atau berhenti? La bal yadum, bal yanqati', bahkan dikatakan bal yanqati', bahkan terputus dengan Iram ibn Diyazan, dikalahkan oleh Iram ibn Diyazan, ladhi ya'ti min al-Yaman. Barakallahu fikum. Kalimat zal adama kalau tidak diiringi masdariyah tidak sama sekali berkait dengan kana wa akhwatuha seperti fi'il biasa. Berarti ya'mal amala kana wa akhwatuha atau ya'mal amala kana wa akhwatiha bi syartin. Ma huwa syart? Taqaddumi ma, didahului oleh ma al-masdariyah adh-dharfiyah. Dan cuma satu huruf yang begitu. Cuma satu fi'il yaitu dama. القسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نهي وهو أربعة أفعال وهي زال وانفك وفتئ وبرح. Jenis kedua, beramal dengan amal ini, yani beramal seperti kana wa khatwa, merafakkan isim dan menasabkan khabar dengan syarat kalau didahului dengan penafian. Penafian. Atau istifham. Atau larangan. Wahuwa arba'at af'al. Dan itu empat fi'il saja. Zala, infakka, fati'a, dan bariha. Empat fi'il ini, kalau tidak didahului nafi atau istifham atau nahi, maka dia tidak beramal. Contoh, bariha Muhammadun. Telah bergeser Muhammad. Selesai. Tidak ada isim bariha, tidak ada khabarnya. Hanya ada fi'il dengan fa'il. Atau kalimat fadin fakka hadal habl. Telah terlepas tali itu. Tidak ada khabar. Tidak ada isim. Tidak ada. Adanya fi'il dengan fa'il. Tali itu telah terlepas, maka tali sebagai fa'il. Infakka sebagai fi'ilnya. Infakka al-habl. Baik. Demikian pula. Zala. Zala al-kitabah ba'da al-waqt. Ba'da zaman. Zala al-kitabah. Hilang. Bergeser tulisan itu. Lenyap. Setelah lewat waktu yang panjang. Kalimat zala. Atau zalat ya. Zalat al-kitabah ba'da zaman atau ba'da muqsin tawilin. Ini fi'il biasa, fi'il wa fa'il. Zalat fi'ilnya, kitabatu fa'ilnya. Zalat al-kitabah. Ta'rifun ma huwa al-muzil? Ta'rifun ma huwa al-muzil? Apa itu muzil? Tip'ek. Yaqulun haula al-arab muzil itu alat untuk menghilangkan. Tip-tip itu dikatakan muzil. Hayy barakallahu fikum. Berarti dia tidak beramal dengan amal kana. La ya'mal amala kana. Limadha? La yataqaddam alayhi nahyun wala istifhamun wala na'am. Wala nahyun. Tidak juga. Berarti bukan hanya pakai mak. Ma bariha. Kalau dikatakan la yabrah, bisa enggak beramal dengan amal kana? Bisa. La yabrah alaihi akifin. Atau lan nabraha, kami enggak akan bergeser. Ada enggak khabar, khabarnya? Isimnya? Ada isimnya, ada khabarnya. Lan nabraha alaihi akifin. Kami akan tetap di sini. Tetap i'tikaf. Berarti isimnya nahnu. Khabarnya akifin. Lan nabraha alaihi akifin. Kami akan tetap beritikaf di sini, berdiam diri di sini. Hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai datang kepada kami Musa. Nah, bisa juga dengan pertanyaan. Ayabrah. Bisa? Pakai A? Bisa. Pakai hal? Hal yabrah. Hal bariha? Boleh juga. Hal bariha fulanun kada? Hal bariha fulanun aliman? Naam, la yabrah aliman. Baik. Barakallahu fikum. Didahului larangan juga bisa. Bagaimana larangan? Atilah Nabi misal. Apa contohnya? Kamu jangan bergeser dari tempat ini, tetap kamu berdiri. Apa kamu katakan dalam bahasa Arab? Hah? La tabrah akifan atau waqifan. La tabrah waqifan. Engkau jangan bergeser, terus berdiri di sini. Jangan berhenti, terus menerus. Naam. Kalau jamak tinggal dijamakkan. La tabrahu. Dan bisa buka pakai yang lainnya. La tazalu waqifina hina. Ahuna. Baik. Al-qismu tsalis, qism yang ketiga, ma ya'mal hadzal amal bighairi syartin. Yang ketiga adalah yang beramal dengan amal kana tanpa syarat apapun. Dia selalu beramal dengan amal kana bighairi syart, tanpa syarat. Apa itu? Tsamaniyat af'al. 8 fi'il lainnya. Wa hiyal baqi, tentunya sisanya. Apa sisanya? Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Ini semua tidak memakai syarat. Berarti yang pakai syarat adalah jayid. 1 dan 4. 1, dama. Apa syaratnya? Lidahuli ma masdariyah. Walaupun terdengar hampir sama, ma dama dengan ma zala, tapi maknya itu berbeda. Maknya berbeda. Kalau mazala, maknya manafiah. Tidak bergeser. Kalimat mazala, maknya manafiah. Tidak bergeser. Tapi kalau madama, maknya bukan nafiah. Tapi mak masdariyah. Mak masdariyah. Sehingga bukan maknanya tidak terus-menerus. Bukan. Justru maknanya selama dia terus. Madama. Ma'al-masdariyah. Apa ma'al-masdariyah? Jangan-jangan enggak tahu juga. Hah? Ma'al-masdariyah? Ya, ma' yang membentuk fi'il jadi masdar. Madama maknanya dama dijadikan sebagai masdar dengan ma'. Berarti apa? Hah? Dawam. Nah, tetapi dalam keadaan akan berbeda amalnya kalau dibikin dengan dawam. Tapi kita katakan madama sudah beramal dengan amal kana. Yarfa'ul isma wa yansub al-khabar. Wa tanqasimu hadhihi al-af'al min jihati at-tasarruf ila 3 aqsam. Hati-hati, ini banyak rinciannya, banyak tafsilat, banyak rinciian-rincian, wa far'iyat, cabang-cabangnya. Tadi dibagi dari sisi apa? Dari sisi pengamalan. Ada yang pengamalannya dengan syarat, ada yang pengamalannya dengan tanpa syarat. Ada yang syaratnya 1, ada yang syaratnya 3. Yang syaratnya 1 adalah dama, yaitu harus didahului ma masdariyah. Yang diberi syarat dengan 3 syarat atau salah satu dari 3 syarat adalah 4 perkara. 4 fi'il. Zala, infakka, wafati'a, wabariha. Syaratnya salah satu dari 3. Nafi, awi istifham, awi nahi. Nafinya bisa dengan ma, seperti madama, mazala, manfakka, mafati'a, wabariha. Bisa juga dengan la. La zala, lanfakka, la fati'a, atau la bariha. Bisa juga dengan fi'il mudhari'. La yazalu. Atau la tazalu. Ta'ifatun min ummati. Zahirina ala al-haq. Naam. Aina khabar mazalnya? La tazalu ta'ifatun min ummati. Zahirina. Itu khabarnya. Zahirina. Mansub. Bilya. Anhu jama' mudhakkar salim. Al-an yanqasim. Hadil af'al min jihati tasarruf. Sekarang dibagi dari sisi tasarrufnya. Apakah bisa ditasrif atau tidak bisa ditasrif? Apakah bisa secara sempurna atau kurang sempurna? Ada berbagai macam jenis. Al-qismul awal. Yang pertama, ma yatasarraf fil fi'liyah tasarrufan kamilan. Yang pertama yang bisa berubah-ubah, bisa ditasrif dalam fi'ilnya atau fil fi'liyah. Tasarrufan kamilan, bisa berubah dengan sempurna, bisa ditasrif dengan sempurna. Kalian belajar sarf kan? Hah? Belajar. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul mif'alun mif'alun. Mujud? Khalas? Itu namanya tasrif. Ada yang bisa ditasrif secara lengkap, tasarrufan kamilan. Bimana annahu yati minhu al-madi wal-mudari' wal-amr. Yani bisa dirubah menjadi mudari', amr, madi, wa huwa sab'atun. Ada tujuh fi'il. Wahia kana wa ansa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara. Ini semua bisa ditasrif. Kana yakunu kun, amsa yumsi amsi, atau asbaha yusbihu asbah, adha yudhi atau adha yadha, nam adhi, wa dhalla yadhillu, atau yang ketiganya dhallil, bata yabitu bit, wa sara yasiru sir. طيب القسم الثاني jenis kedua, wama yatasarraf tasarrufan naqisan. Ada yang yatasarraf tetapi tasarrufan naqisan. Bisa ditasrif tapi kurang sempurna. Bimana annahu ya'ti minhu al-madi wal mudhari' wa laysa ghair. Yaitu bisa madi, bisa mudhari', tapi yang lain enggak bisa. Wa huwa arba'atu af'al. Yaitu ada empat fi'il. Fati'a, yafta'u, wanfakka, wabariha, wazala. Seperti kalimat tafta'u, tadkuru Yusuf. Tafta'u, fati'a, yafta'u, bariha, yabrahu, zala, yazalu. Tetapi, lam yusma', tidak didengar yang selain itu. Naam. القسم الثالث yang jenis ketiga, ما لا يتصرف اصلا, yang ketiga yang sama sekali tidak bisa ditasrif, kadang disebutnya dengan jamid, beku, jamid, tidak bisa ditasrif. لا يتصرف اصلا, tidak bisa ditasrif sama sekali. وهو فعلا, ada dua fi'il, ليس اتفاقا دام على الاصح. طيب laisa, sepakat. Tetapi sani, dama, katanya tidak tasarraf menurut pendapat yang lebih sahih. Kalau ada kalimat alal asah, menurut pendapat yang lebih sahih, berarti hunaka ikhtilaf. Di sana ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Dan mereka membedakan kalimat dama yadumu dengan madama. Mereka membedakan bahwa yang dama yadumu bukan yang ini. Yang madama tidak bisa berubah. Dia jamid, tidak bisa tasarraf. Ala al-asah, menurut pendapat yang lebih sahih. Wa ghair al-madi min hadhihi al-af'al ya'mal 'amal al-madi. Nahu qawlihi ta'ala wa la yazaluna mukhtalifin. Lan nabraha 'alayhi 'akifin. Tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Naam. Wa ghair al-madi, yang bukan fi'il madi, dari fi'il fi'il ini, maka dia beramal. Amal al-madi. Nahu, contohnya, wala yazalun mukhtalifin. Lan nabraha alaihi akifin. Naam. Watallahi tafta'u tazkuru Yusuf. Semuanya beramal. Mana khabarnya? Mukhtalifin, akifin. Tayyib, baqiya al-thalitha. Tinggal yang ketiga. Al-jumlah الثالثة تالله تفتأ تذكر يوسف. أين الخبر؟ ها؟ نقول تذكر يوسف هذا فعل ومفعول وفاعل والجملة في محل نصب خبر تفتأ. نعم. Tapi pertanyaannya, ada yang kedua. Di sini ada lanna braha, ada la yazalun, itu syaratnya. Didahului nafi dengan la, atau nafi dengan lan, atau nafi dengan ma. Tetapi yang ketiga, tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf. Adakah nafi di sana? Atau nahi? Atau istifham? Kalau yang kitabnya sama, ada keterangannya. Fa in qulta aina an-nafi ashbahu wal mutaqaddim ala tafta fal jawabu ada ya. Kalau enggak ada terpaksa harus tulis dari temannya taqaddama fi at-ta'rif qabl anna an-nafi qad yakunu lafdan wa qad yakunu taqdiran bahwa yang namanya nafi kadang dia lafdan terdengar suaranya lafadznya ada la ma lan qad yakunu taqdiran tetapi kadang takdir takdir itu tidak tersebut tapi terpahami. Fahadil ayah an-nafi fiha muqaddar taqdiruhu la tafta. Bahwasanya di dalam ayat ini ada nafi tetapi muqaddar, terpahami saja. Jadi itu banyak dalam Al-Qur'an yang disebutkan hanya dengan sumpah tallahi atau wallahi, kemudian tidak ada tersebut nafinya tetapi dia ada dan terpahami. Wala yuhdafu an-nafi ma'aha illa ba'da al-qasam, dan tidak dinafikan penafian kecuali setelah sumpah tallahi atau wallahi, atau kalau Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya as-sama' wat-tariq atau wal-qamari ila akhirih, maka setelah sumpah biasa dihilangkan penafiannya. Artinya demi Allah jangan kau ingatkan aku pada Yusuf. Jangan jadikan aku teringat pada Yusuf. Nah, atau lebih tepatnya karena dia termasuk akhwat kana yang bermakna mulazamah, jangan jadikan aku terus menerus ingat Yusuf. Artinya jangan menjadikan aku terus menerus ingat Yusuf. Nah, ila huna naktafi. Afahimtum? Aw hunaka su'al? Falyatafaddal mashkura. Sering. Yang disebut di sini, iya, sangat-sangat sering. Iya. Hati-hati. Kalaupun berubah, disorof kalau itu asal katanya dari kana, maka dia beramal dengan amal kana. Iya. Inna akhwatuha. Kalau nggak ada pertanyaan berarti paham. Hah? قبل أن نواصل إلى درس جديد هل فهمتم هذا الدرس؟ أتوقع cepatan kurang paham berarti semua itu dalam keadaan dia beramal wama yatasarraf minha juga setelah berubah tetap beramal dia tetapi hanya saja dibagi tiga jenis ada yang tasarraf tasarrufan kamilan ada yang bisa ditafsir dengan lengkap ada yang tidak bisa dengan lengkap. Ada yang enggak bisa sama sekali seperti laisa al-ittifaq. Nah, fi'il apa isim itu? Laisa. Kata orang itu bukan isim. Bukan fi'il tapi isim. Kenapa? Karena enggak ada sarafnya. Kalau fi'il kan semua bisa disaraf. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun. Kalau laisa? Kalau itu fi'il harusnya bisa dong. Laisa yal yasu apa lagi? Mal yus, enggak bisa. Nggak bisa, berarti ini bukan VN. Terjadi perdebatan. Tapi kata mereka para ahli nahu, bahwa dia VL tetapi jamid, tidak bisa yatasarraf. Karena maknanya, makna VL. Nah. Padahal pun dama, terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama.